Satu lagu spesial buat semuanya ada di sini. Cantik banget, Teh. Hai, siap malammu. Satu lagu spesial buat semuanya. Don walasi sing ono maneh kang iso sayangi nyang hang ono ring kangen ilang kepetik wong liya teko tekene ninggal sun telara kali ono riko sudah.